الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka taala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungwuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Fika Insani 88,8 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, di manapun Anda berada, para pendengar Radio Bas FM di Salatiga dan sekitarnya, radio kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, juga para pendengar radio-radio dakwah lainnya yang ikut menyiarkan pengajian ini, serta para pemirsa UV TV dan Roja TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak. Kali ini memasuki silsilah nomor 97 dengan tema anak dan seni. Apa? Anak dan seni. Ketika kita berbicara tentang seni, seni itu identik dengan keindahan. Kenapa? Indahan. Sesuatu yang indah. Dan juga identik dengan keterampilan. Ya. Keindahan, keterampilan, keahlian. Sehingga ketika kita berbicara tentang seni, maka seni itu bermacam-macam. Ya, ada seni menggambar, ada seni tarik suara, ada seni ini dan itu. Jadi seni itu menggambarkan sesuatu yang indah, yang terampil, yang ahli, nah, dan seterusnya. Nah, di dalam agama kita, seni itu ternyata mendapatkan perhatian khusus. Ya. Seni di dalam agama Islam memiliki kedudukan yang cukup tinggi. Di antara hal yang membuktikan hal tersebut adalah apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu maha indah. Napa? Sesungguhnya Allah itu maha indah, yuhibbul jamal, mencintai napa? Keindahan. Kadang-kadang ada sebagian orang bingung mendengarkan hadis ini. Allah itu maha indah. Ketika kita berbicara tentang pemandangan, indah itu bisa dilihat. Ketika kita berbicara tentang suara, indah bisa didengar. Ketika kita melihat atau merasakan sebuah barang yang indah, kita bisa meraba. Nah, sekarang bagaimana kita bisa memahami keindahan Allah? Sedangkan Allah adalah zat yang gaib. Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa kita lihat saat ini. Apalagi kita raba, apalagi dan seterusnya. Terus bagaimana kita bisa merasakan keindahan Allah? Para ulama kita menjelaskan bahwa keindahan Allah subhanahu wa ta'ala bisa kita rasakan dari keindahan nama-nama dan sifat-sifatnya. Bisa kita rasakan dari keindahan nama-nama dan sifat-sifatnya. Selain itu, keindahan Allah juga bisa kita rasakan dari keindahan makhluk-makhluk ciptaannya. Jadi jangan berhenti takjub melihat keindahan gunung. Jangan berhenti takjub melihat keindahan laut. Jangan berhenti takjub melihat keindahan bunga-bungaan. Ketahuilah bahwa seluruh keindahan makhluk-makhluk itu semuanya bersumber dari siapa? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau makhluknya saja sudah seperti indahnya, sudah seperti ini indahnya, apalagi yang menciptakannya. Ya. Kalau gunung yang hijau, ya, yang penuh dengan tanaman, dengan hawa sejuknya, dengan sungai-sungai, air terjun yang ada di situ, itu saja sudah membuat kita takjub keindahannya. Apalagi dengan yang menciptakannya. Yang menciptakannya tentu lebih indah dari apa yang diciptakan. Ya. Maka orang-orang yang beriman, ketika dia melihat keindahan alam semesta, dia tidak berhenti di situ. Itu salah satu yang membedakan pikniknya orang beriman dengan yang tidak beriman. Ya. Kalau orang yang tidak beriman, dia itu pikniknya tidak menambah keimanan dia. Bahkan justru seringkali piknik itu dijadikan sebagai sarana untuk menambah perbuatan apa? Maksiat. Ya. Panjat gunung, mangsane sholat, buatan apa? Buatan sholat. Ya. Belum lagi ketika na'udzubillah min dzalik memanfaatkan keindahan alam tersebut, ketika tidak ada pandangan dari manusia yang lainnya, justru di situ na'udzubillah min dzalik melakukan perbuatan zina. Jadi pikniknya orang yang tidak beriman itu tidak menambah keimanan. Tapi berbeda dengan pikniknya orang yang beriman. Orang yang beriman ketika melihat keindahan alam semesta, maka langsung terdetik di dalam benaknya tentang keagungan dan kemahaindahan Allah Azza wa Jalla. Sehingga orang yang beriman ketika dia mempraktekkan perintah Allah, Qul siru fil ard, berjalanlah kalian di muka bumi, lihatlah apa yang ada di muka bumi ini. Mereka melihat kemahaindahan apa yang ada di muka bumi ini. Mereka melihat keindahan yang ada di muka bumi ini untuk menambah kepercayaan dia dan keyakinan dia tentang kemahaindahan Allah Azza wa Jalla. Ini innallaha jamilun. Sesungguhnya Allah itu maha indah. Cukup sampai di situ tidak? Yuhibbul jamal. Allah juga mencintai nopo? Keindahan. Jadi Allah bukan hanya maha indah, Allah juga mencintai keindahan. Makanya banyak sekali makhluk-makhluk indah yang diciptakan oleh Allah. Karena memang Allah itu mencintai keindahan. Terus, hal yang lainnya yang bisa kita pahami dari sabda Nabi SAW, wa yuhibbul jamal, dan Allah mencintai keindahan, bahwa kita sebagai makhluk berusahalah untuk menjaga keindahan. Karena Allah menyukai keindahan. Makanya, salah satu di antara fitrah bawaan bayi manusia, itu suka keindahan. Suka kerapian. Ya. Suka sesuatu yang enak dipandang. Walaupun mungkin kita sendiri untuk merapikan gak suka. Tapi kalau melihat kerapian, suka gak? Suka. Ya. Dan tidak setiap orang mau merapikan. Tapi kalau sudah rapi, seneng gak? Seneng. Ya. Itu sudah fitrah. Enak mana coba masuk rumah berantakan sama masuk rumah rapi? Rapi. Walaupun disuruh rapiin, gak mau. Tapi itulah sudah bawaan. Orang itu suka keindahan. Ya. Suka keindahan suara. Suka keindahan pemandangan. Ya. Dan itu sudah bawaan dari bayi kita. Ustaz, buktinya itu ada orang malah sukanya sesuatu yang nopo? yang berantakan Ustaz. Wah, itu berarti sudah keluar dari apanya? Sudah keluar dari fitrahnya, ya. Sudah keluar dari fitrahnya mungkin. Tapi kalau aslinya manusia itu suka keindahan, suka kerapian. Makanya tugas kita sebagai orang tua adalah mendidik anak kita. Salah satunya adalah untuk menjaga keindahan, untuk menjaga kerapian. Kerapian siapa? Dirinya sendiri. Kalau sudah menjaga kerapian dirinya sendiri, menjaga kerapian rumahnya, lingkungan yang paling dekat dengan dia. Setelah itu kemudian baru melangkah keluar, menjaga kerapian lingkungan yang ada di sekelilingnya. Dan ini kita usahakan sebagai sesuatu yang kita tanamkan di dalam diri anak kita sejak dini. Ya. Dan ketika kita menjaga kerapian itu bukan sekedar ingin rapi, ingin dipuji, tapi ini adalah wujud syukur kita kepada Allah. Maka ketika ada orang mandi, mandi kan menjaga apa? Menjaga kebersihan. Itu adalah sebagai wujud syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah saya dikasih fisik, dikasih tubuh sama Allah. Maka tubuh ini perlu dirawat. Ya. Kita dikasih baju sama Allah Subhanahu wa taala. Kita patut untuk bersyukur kepada Allah. Caranya antara lain adalah dengan menjaga kebersihan baju tersebut. Kita dikasih rumah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apa badan? Nikmat. Karena di waktu yang sama banyak orang enggak punya rumah. Ketika kita dikasih rumah sama Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban kita sebagai seorang hamba yang mendapatkan kenikmatan itulah menjaga rumah ini. Salah satu cara menjaganya adalah dengan menjaga kebersihannya, kerapiannya, dan seterusnya. Jadi di dalam agama kita, seni itu bukan sekedar mencintai keindahan, akan tetapi sebagai salah satu bentuk syukur kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita mencintai keindahan karena keindahan dicintai oleh Allah. Mukmin itu mencintai setiap apa yang dicintai oleh Allah. Sebaliknya, membenci setiap yang dibenci oleh Allah. Enggak boleh kebalik. Enggak boleh nopo kebalik. Sesuatu yang dicintai oleh Allah kok malah dibenci. Itu berarti kebalik. Atau sesuatu yang dibenci oleh Allah malah dicintai, enggak boleh. Kalau orang yang beriman itu ada sesuatu dicintai oleh Allah, maka dia ikut mencintai. Ada sesuatu dibenci oleh Allah, maka dia ikut membenci. Ya, itu namanya al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Mencintai karena apa? Allah, membenci juga karena Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada masalah seni. Bagaimana Ustaz kita membiasakan atau mendidik anak kita terkait dengan masalah seni? Yang pertama, kita awali dari sesuatu yang praktis saja, ya. Jadi kadang-kadang ada orang seniman tapi berantakan. Dan biasanya kadang-kadang itu identik, nggih. Ya, katanya semakin apa namanya? Berantakan itu semakin seninya tinggi gitu ya. Kalau kita gak setuju dengan cara yang seperti itu. Ya, justru kita awali seni itu dari sesuatu yang real, sesuatu yang nyata. Apa? Biasakan anak untuk menjaga kerapian, keindahan barang-barang miliknya sendiri. Ini seni. Ya. Jadi seni itu bukan dengan memberantakan kamar. Nah, ada sebagian orang, masya Allah kamarmu kok berantakan. Ini seninya di sini. Bukan. Seni adalah identik dengan keindahan, dengan kerapian. Maka kalau misalnya kita ingin mendidik anak kita terbiasa dengan seni, mari anak kita biasakan untuk merapikan sendiri kamarnya, tempat tidurnya, lemarinya, ya, kemudian rak bukunya, barang-barang dia, ya, termasuk juga kalau anak ini ingin menghiasi silakan. Ya, ingin menghiasi lemari dia silakan, tidak apa-apa. Ya, saya ingat sekali dulu ketika masih usia SD gitu. Pokoknya yang namanya lemari itu ditempeli macam-macam, ya. Merasa ini sudah sangat indah. Menurut anak umuran segitu saat itu, walaupun mungkin menurut yang dewasa itu enggak apa, enggak indah, karena indah itu kadang-kadang relatif, gak? Menurut si A indah, tapi menurut si B tidak indah. Menurut saya saat itu indah banget. Maka ketika kita melihat anak kita, dia punya barang, punya sepeda lah katakanlah. Kadang-kadang kita itu suka protes sama anak kita. Ini opo toleh sepeda kok diginikan. Yang sering kita katakan seperti sama anak kita. Atau tas, atau baju. Ini apa ini tas sudah bagus-bagus kayak gini kok ditambahi macam-macam kayak gini, kayak gini, kayak gini. Itu adalah ungkapan anak kita. Ungkapan hati anak kita karena dia ingin berkreasi. Maka selama hal itu tidak membahayakan dan selama hal itu tidak melanggar aturan agama, sih dibiarkan aja, enggak apa-apa. Maka yang pertama adalah didik anak kita untuk terbiasa menjaga kerapian, keindahan, menghiasi barang-barang yang dia miliki, tentunya tanpa berlebihan. Tentunya tanpa berlebihan. Karena ada sebagian orang di zaman kita ini suka berlebihan. Contoh ya, modifikasi motor. Kenapa? Modifikasi motor. Antara biaya untuk modifikasi sama harga motornya itu kadang-kadang lebih mahal apanya? Modifikasinya. Kalau itu ya kita nggak setuju toh. Ya. Beli motornya harganya 12 juta, modifikasinya habis berapa? 15 juta. Ya kita nggak setuju dengan cara seperti itu. Ya, jadi modifikasi sekedar tambah stiker, ya, dan stiker itu juga sesuatu yang misalnya tidak melanggar agama, tidak apa-apa, tidak masalah. Ini yang pertama. Yang kedua, cara kita membiasakan anak kita seni, kita sediakan berbagai sarana yang mendukung hal tersebut. Ya, kalau misalnya anak itu pengen gambar, kita nggak sediakan pensil, gimana dia mau gambar? Ya. Maka kita sediakan pensil berwarna lah, spidol berwarna, kemudian cat air, ya. Bahkan kalau sudah agak besar dikit, bukan hanya cat air, cat nopo, cat minyak, ya. Cukup itu enggak, bidangnya di mana? Ya. Ustaz, kita enggak punya bidang, Ustaz. Punyanya tembok, Ustaz. Insyaallah. Dan ini biasanya jadi pelampiasan anak-anak untuk apa? Untuk sarana ya, untuk bidang dia untuk mengungkapkan seninya. Dan itu memang sudah mau diapain lagi sekarang. Ya. Kadang-kadang kita ngechat baru aja dicat, sudah? Nah, sudah digambari ini, gambari itu, sudah. Ya mau diapain, memang itu usia dia. Ya memang itu usia dia. Kalau memang anak itu sudah disediakan buku, dia tetap coret-coret. Ya sudah disediakan papan tulis, ternyata dia sudah habis papan tulisnya, bukunya sudah habis, akhirnya yang jadi pelampiasan adalah dinding yang ada di rumah, ya gimana lagi ya, yang penting kita tinggal mengarahkan anak-anak tersebut, biarkan dia berkreasi, ya biarkan dia berkreasi, tapi tetap dengan pendampingan tentunya, didampingi, diarahkan, supaya tidak melanggar aturan agama. Kemudian yang ketiga, setelah anak itu membuat sebuah karya, usahakan anak itu dilatih untuk menyimpan karyanya. Ini yang kadang-kadang kita kurang perhatikan. Jadi setelah anak gambar, itu kita biarkan anak itu gambarnya entah di mana, dibuang, kadang di tempat sampah, kadang di bawah apa namanya? Kadang di bawah kolong, ya, kolong rak, kolong kasur, ya, kolong meja makan dan seterusnya. Padahal itu adalah dokumentasi yang sangat berharga. Ya. Nanti ketika anak besar itu akan melihat, oh Masya Allah ya ternyata ini gambarku 5 tahun yang lalu. Masya Allah. Seneng. Ya. Dan itu bentuk apresiasi. Bahkan ada sebagian orang tua yang untuk memberikan semangat kepada anaknya, gak cukup hanya disimpan di map gambar itu. Sama orang tuanya dikasih apa? Dikasih figura. Ya. Sama orang tuanya dikasih figura bagus, ditempel di mana? Di ruang tamu. Ya. Daripada beli lukisan mahal-mahal, mendingan anaknya sendiri lukisannya. Walaupun mungkin lukisannya itu masih jauh dari potret kesempurnaan menurut ukuran orang dewasa. Tapi menurut ukuran anak itu sudah luar biasa. Ya. Gambar, ya seperti dululah kita gambar gunung, pemandangan kan pasti nopo? Gunung. Dua. Terus apa lagi? Belum. Matahari dulu. Matahari di tengah-tengah. Terus apa lagi? Jalan. Ya. Terus? Sawah. Setelah sawah, di tengah-tengahnya dikasih gambar rumah. Ya. Terus di atasnya dikasih langit. Ya. Itu sudah indah sekali saat itu. Ya. Maka dihargai. Nah, ini yang ketiga. Yang ketiga. Yang keempat, sediakan mainan. Ya. Mainan di rumah yang bisa mengasah daya seni dan kreativitas anak kita. Mainan-mainan yang bisa mengasah. Ya, bukan mainan-mainan yang membuat anak ini tidak bisa berinteraksi dengan orang lain. Dalam hal ini saya kasih contoh misalnya selalu dipegangi HP yang isinya adalah game. Dan gamenya juga game, bukan game yang mendidik. Ya. Ini yang seperti ini adalah mainan yang kurang mengembangkan kreativitas anak. Bahkan cenderung mengakibatkan timbulnya penyakit yang bermacam-macam. Penyakit mata lah, penyakit punggung lah, penyakit konsentrasi anak, penyakit anak nggak bisa berinteraksi dengan orang lain. Ya, bukan itu yang saya maksud. Tapi mainan-mainan yang bisa mengembangkan kreativitas anak. Contohnya bongkar pasang. Kenapa? Bongkar pasang. Atau sekarang ada balok-balok yang berbagai macam bentuk disusun, ada bisa bikin rumah, ada bisa bikin istana, ada bisa bikin benteng, ada bisa bikin itu dan seterusnya. Yang seperti ini akan membuat anak ini menjadi kreatif. Ya, akan membuat anak menjadi kreatif. Dan seninya itu akan tumbuh. Ya. Dan bisa dibikin semacam perlombaan antara adik dengan kakak. Ayo dek, kamu bikin bentuknya bagaimana, kamu bentuknya bagaimana. Dan sekarang banyak sekali, ya, banyak sekali yang seperti itu. Ini yang keempat. Yang kelima, kalau perlu kita sediakan alat peraga audio visual. Atau mungkin kalau boleh kita katakan dengan bahasa yang lain adalah video. Ya, ya, yang di situ kita tampilkan berbagai macam keindahan. Dan sekarang ada memang yang khusus untuk mendedikasikan waktunya mengumpulkan keindahan-keindahan alam semesta. Ya, kan sekarang ada ya, yang bahkan ada channel khusus untuk itu. Ya, ada channel khusus untuk menceritakan tentang keindahan di dalam laut, keindahan di pegunungan, keindahan di hutan, keindahan di padang pasir, keindahan di langit, dan seterusnya. Kita biasakan anak untuk melihat keindahan-keindahan tersebut. Kalau ini adalah yang kelima, yang keenam kita ajak anak-anak untuk melihat dunia luar. Kita lihat sendiri, anak-anak kita ajak untuk melihat keindahan gunung-gunung. Ya, bahkan kalau memang kita nggak punya dana untuk jauh-jauh, ya sudah keindahan sawah saja. Anak kita ajak ke sawah, kemudian melihat sungai-sungai, melihat tanaman, ya melihat binatang-binatang yang ada di sana. Ini kita biasakan. Dan berikutnya ketika kita sudah terbiasa melihat tempat-tempat yang indah itu, maka anak dilatih untuk bisa menjaga kebersihan tempat itu, nggak buang sampah sembarangan. Bahkan kalau perlu, ketika anak kita ajak untuk piknik dan anak melihat ada sampah yang berantakan, kalau perlu anak itu disuruh untuk membawa kantong plastik dalam rangka untuk memunguti sampah-sampah tadi. Itu hina atau tidak? Hina atau tidak? Tidak. Justru itu adalah salah satu bagian dari pendidikan kepada anak-anak kita. Bahwa seni kok mengakibatkan kekotoran itu bukan seni. Ya. Seni itu menghasilkan kebersihan, menghasilkan kerapian, menghasilkan keindahan. Maka kita biasakan anak-anak kita seperti itu. Ya. Jadi bukan aib ketika di jalan itu munguti apa? Munguti sampah. Ya, ada sebagian anak itu, sebagian orang gengsi, kotor. Ya sudah tahu kotor malah dibiarkan saja. Apa yang kita lakukan? Ya, apa yang kita lakukan untuk negeri kita? Apa yang kita lakukan untuk kampung kita? Ya, sekarang sering sekali bapak petani, mereka kerepotan ketika maculi ngambil air dari mana? Dari irigasi yang masuk bukan air, tapi yang masuk apa? Sampah. Sampah plastik ini, yang itu gak bisa ditanami. Nah, akhirnya dibuang di pinggir jalan, numpuk di pinggir jalan. Mana kepedulian kita? Ya, maka bagus ketika ada komunitas pencinta alam, ya sambil mereka mendaki gunung sambil bawa apa? sambil bawa karung yang diisi dengan apa? Dengan sampah-sampah yang berantakan. Maka bukan pencinta alam kalau suka merusak alam. Dan selanjutnya ketika anak sudah kelihatan hobinya kemana, kecenderungannya kemana, maka bisa kita arahkan tentunya tanpa melupakan pendidikan dasar agama buat anak-anak kita. Dan catatan yang penting yang terakhir, ketika kita mengembangkan seni buat anak-anak kita, kita harus memperhatikan rambu-rambu agama. Jadi jangan sampai seninya itu melanggar aturan agama. Karena apa yang diharamkan oleh agama pasti akan membawa keburukan di dunia maupun di akhirat. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kita dengarkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sudah masuk ke meja redaksi. Ya, silakan. Jazakumullah khairan Ustaz atas materi yang telah disampaikan di pagi hari ini. Selanjutnya kita bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di meja redaksi. Yang pertama dari hamba Allah di bumi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz, bagaimana caranya memberitahu pada anak tentang dosa? Karena anak saya orangnya ngeyel. Anak saya pacaran, usianya 18 tahun. Mohon penjelasan Ustaz, bagaimana caranya untuk menegur anak saya tersebut? Jazakumullah khairan. Bagaimana cara menegur anak ya yang melanggar aturan agama? Katakanlah melakukan perbuatan dosa, contohnya pacaran. Pertama begini ya, bahwa pendidikan karakter ya, membuat anak taat kepada Allah dan Rasulnya, itu tidak bisa instan. Tidak bisa instan, tapi membutuhkan proses, membutuhkan ketekunan, membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ini yang pertama harus kita pahami. Yang kedua, tidak cukup kita hanya sekedar menasehati secara lisan kepada anak kita, tapi harus diiringi dengan doa. Harus diiringi dengan doa. Karena yang bisa merubah hati manusia adalah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dua mukaddimah penting yang ingin ana sampaikan sebelum menjawab pertanyaan. Berikutnya masuk kepada pertanyaan tadi. Bagaimana menasihati anak tentang dosanya pacaran? Jadi anak ini perlu dijelaskan kepada dia bahwa di dalam agama kita, yang namanya kecenderungan kepada lawan jenis itu tidak dilarang. Karena itu sudah bawaan sejak manusia lahir. Laki-laki suka perempuan, perempuan suka laki-laki. Itu bawaan. Bahkan kalau tidak ada itu bahaya. Alias kalau laki-laki kok cintanya sama laki-laki atau wanita kok cintanya sama wanita, itu malah bahaya gitu. Ini yang pertama harus dijelaskan kepada anak, bahwa kecenderungan kepada lawan jenis itu tidak dilarang. Terus berarti boleh pacaran? Enggak juga. Tapi di dalam agama kita, kecenderungan kepada lawan jenis itu diatur. Bukan dilarang, tapi diatur. Ya. Diatur supaya baik. Supaya baik dan tidak menghasilkan hal-hal yang buruk. Ini perlu kita jelaskan kepada anak kita. Supaya anak kita itu tidak menganggap ajaran Islam itu sebagai ajaran yang sulit, sebagai ajaran yang mempersulit pengikutnya. Ya. Jadi Islam ketika mengatur hubungan dengan lawan jenis, itu adalah untuk kebaikan kita di dunia maupun di akhirat. Sekarang, pacaran. Apa untungnya? Apa untungnya? Ya. Kalau bicara masalah kerugiannya, jelas banyak sekali kerugiannya. Yang pertama, melanggar aturan agama sudah. Itu sudah kerugian yang paling besar. Ya. Karena di dalam agama kita yang namanya berdekatan dengan lawan jenis, berduaan, itu kan jelas dilarang di dalam agama kita. Bahkan Rasulullah SAW tegas-tegas menyebutkan bahwasanya laki-laki perempuan yang berduaan, maka yang ketiganya adalah setan. Sehingga kalau sudah laki-laki dengan perempuan berduaan, yang muncul adalah pikiran-pikiran yang kotor. Karena memang yang ketiganya adalah setan. Setan itulah yang memprovokasi manusia untuk berpikiran yang tidak baik-baik. Ya. Maka kerugiannya jelas adalah melanggar aturan agama. Dan setiap pelanggaran aturan agama pasti menghasilkan keburukan di dunia maupun di akhirat. Setiap pelanggaran terhadap agama pasti menghasilkan keburukan di dunia maupun di akhirat. Ini kerugian yang pertama. Kerugian yang kedua, menjadi tidak fokus di dalam pekerjaan, di dalam belajar, mengganggu konsentrasi dalam belajar. Ya. Sehingga banyak sekali orang-orang yang gagal di dalam mencapai cita-citanya karena godaan-godaan yang tadi saya sebutkan. Ya, godaan cinta, sayang kepada lawan jenis dan seterusnya. Dan terus bagaimana kalau saya suka sama lawan jenis? Kalau sudah saatnya menikah, langsung saja datangi orang tuanya. To the point. Apa to the point? Langsung dilamar, nikah. Ya, kalau memang sudah cukup umur. Dan juga sudah punya kemampuan untuk memberikan nafkah. Sudah tahu kewajiban, hak masing-masing bagaimana. Kalau memang belum saatnya, maka tinggalkan. Ya, tinggalkan. Karena itu akan mengganggu kita dari fokus terhadap pekerjaan utama kita. Dan yang pertama tentu akan melanggar aturan agama. Ya, ini perlu dijelaskan kepada anak. Dan tentunya jangan lupa poin yang kedua yang tadi saya sampaikan di awal. Doakan. Doakan anak tersebut supaya mendapatkan hidayah, dilindungi dari perbuatan maksiat. Ya, silakan. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Masih dari pendengar setia Radio Fika Insani, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ummu Hanifah di Babakan. Kalau kita mengingat hadis sesungguhnya Allah Maha Indah dan mencintai keindahan, bagaimana mengenai pakaian wanita? Karena menurut wanita, misal warna merah atau warna-warni itu indah. Apakah itu juga disukai oleh Allah atau bagaimana Ustaz? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan bagus. Ya, pertanyaan yang bagus. Berarti kita akan berbicara tentang hubungan antara keindahan dengan pakaian. Hubungan antara keindahan dengan pakaian. Begini, bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar, para pemirsa yang kami hormati. Pada pengajian akhlak 2 pekan yang lalu, kami membahas tentang tujuan berpakaian. Tujuan apa? Berpakaian. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa tujuan berpakaian itu sekurang-kurangnya ada 2. Allah berfirman, Ya Bani Adam, qad anzalna alaikum libasan. Wahai anak Adam, kami telah turunkan kepada kalian pakaian. Untuk apa? Yuwari sawatikum. Yang pertama adalah untuk menutup aurat. Yang kedua, warishan, dan untuk perhiasan. Untuk keindahan. Jadi, dalam ayat tersebut, Allah menyebutkan 2 tujuan berpakaian. Tujuan yang pertama apa? Menutup aurat. Tujuan yang kedua untuk keindahan. 2 tujuan berpakaian ini adalah 2 tujuan yang levelnya berbeda. Level tujuannya berbeda. Yang pertama, yaitu menutup aurat, ini levelnya primer. Tujuan apa? Primer. Sedangkan yang kedua, pakaian sebagai perhiasan, sebagai keindahan adalah tujuan apa? Sekunder. Itu yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya. Jadi 2 tujuan ini berbeda, yang satunya tujuannya primer, yang satunya tujuan sekunder. Perlu untuk diketahui perbedaan ini supaya jangan sampai gara-gara mengejar yang sekunder, kemudian yang primer itu jadi terlupakan. Contoh, wah saya sukanya pakaiannya bentuknya seperti ini, karena yang ini indah. Bagus, tidak apa-apa. Tapi kira-kira masih tetap menutup aurat dengan baik atau tidak? Ya, kan sekarang kan yang namanya model-model pakaian kan macam-macam, guys. Ya, model pakaian macam-macam. Ini menutup aurat dengan benar atau tidak? Kalau masih tetap menutup aurat dengan benar, silahkan, tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau misalnya justru malah menonjolkan aurat, berarti tujuan utamanya tercapai apa mboten? Tidak tercapai. Oh, sudah pakai baju kok auratnya masih tonjol-tonjolan. Berarti itu tidak memenuhi tujuan utama memakai pakaian. Ya. Ustaz, emang aurat itu apa? Macam-macam. Aurat itu bukan hanya warna kulit, termasuk bentuk tubuh itu juga aurat. Lekuk-lekuk tubuh itu juga aurat. Ya. Jadi aurat itu bukan cuma warna kulit kita, termasuk lekuk-lekuk tubuh kita itu juga aurat yang perlu untuk ditutupi. Ya, yang perlu untuk ditutupi. Maka dari itu, kalau warna-warni yang tadi dijelaskan atau ditanyakan oleh saudari penanya, itu masih bisa diterima oleh agama, tidak menarik perhatian, tidak terlalu menarik perhatian lawan jenis, maka tidak masalah. Tapi kalau sudah berwarna-warni yang membuat lawan jenis menjadi tertarik dengan warna-warni itu, menjadikan orang-orang perhatiannya tersedot ke situ, maka sebaiknya dihindari. Maka sebaiknya dihindari. Ya, silakan. Jazakumullahu khairan Ustaz atas jawaban yang diberikan. Berikutnya kita dengarkan pertanyaan dari pendengar Radio Roja. Silakan. Naam Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Pertanyaan dari pendengar Roja, dari seorang ibu di Cilengsi yang bertanya, Pak Ustaz, cucu saya senang menggambar orang. Bagaimana Pak Ustaz? Jika diarahkan, dia selalu enggan dan menangis karena di sekolahnya pun diajarkan untuk menggambar makhluk atau orang seperti ini. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Solusinya adalah diarahkan, ya, diarahkan untuk menggambar yang lainnya. Ya, karena masya Allah, yang namanya objek untuk digambar di muka bumi itu banyak sekali. Ya, jadi objek itu nggak cuma orang, ya, objek itu nggak cuma orang. Ada mobil, ada pesawat, ada pohon, ada gunung, ada kursi, ada meja, banyak sekali. Ya. Jadi tinggal diarahkan saja, tinggal diarahkan saja. Ya pelan-pelan. Dan juga nggak perlu pakai semacam kekerasan, ya, apalagi kekerasan fisik. Karena aslinya anak umur masih kecil seperti itu, dia belum terbebani dengan dosa. Ya, dia juga tidak, perbuatan dia itu tidak dianggap sebagai perbuatan dosa, karena dia belum masuk dalam usia orang yang mukallaf. Mukallaf itu sudah terbebani beban apa? Syariat. Belum. Ya, jadi anak itu belum mencapai usia tersebut, sehingga apa yang dia lakukan tidak menghasilkan dosa. Maka kita sebagai orang tua sifatnya anjuran, ajakan, ya. Mungkin suatu saat juga perlu dijelaskan kenapa kok di dalam agama kita hal yang seperti ini tidak diperkenankan. Jelaskan kepada anak alasannya. Sambil berusaha untuk pelan-pelan diarahkan, mudah-mudahan anak itu lama-lama juga akan bisa memahami kenapa kok diarahkan kepada hal-hal yang lainnya. Ya, silakan. Syukran Ustaz Barakallahu Fik. Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya dari Abdullah di Jakarta yang bertanya, Ustadz, di kamar anak kami terdapat berbagai macam tokoh-tokoh kartun, baik itu di spray, kemudian di bantal gulingnya, atau di kordennya. Hal ini karena dia suka dengan tokoh tersebut. Apakah kita harus menuruti apa kehendak anak tersebut dengan membelikan hal-hal yang bisa dipasang di kamarnya tokoh-tokoh kartun tersebut? Silakan Ustadz. Terima kasih atas pertanyaannya. Coba Anda berusaha untuk gali. Anak ini kesukaannya apa saja? Gak mungkin anak itu kesukaannya cuma satu, itu gak mungkin. Dia punya hobi anu, misalnya. Misalnya dia punya hobi kartun-kartun tadi. Kemudian dia juga punya hobi misalnya, katakanlah olahraga apa misalnya, bola misalnya. ya kita bisa carikan kira-kira sesuatu yang sesuai dengan hobinya. Atau dia misalnya suka hobi pemandangan atau hobi-hobi yang lainnya, kita carikan. Jadi kita sebagai orang tua, tugasnya salah satunya adalah mengarahkan. Ya, salah satunya adalah mengarahkan. Kecuali kalau yang tadi ditanyakan adalah sesuatu yang diinjak. Ya, misalnya buat keset misalnya. Kalau seperti itu di dalam agama kita diperbolehkan. Ya, jadi menjadikan gambar-gambar tadi itu sebagai sesuatu yang al-asya al-mumtahanah itu sesuatu yang biasa ditaruh di bawah, diinjak, buat keset, dilewati sama orang. Kalau seperti itu tidak apa-apa. Ya, kalau seperti itu tidak apa-apa. Ada beberapa hadis yang menunjukkan hal tersebut. Tapi kalau dipajang, ini sebaiknya tidak. Kalau dipajang sebaiknya tidak. Cuman sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, untuk memberikan pengertian kepada anak tentang hal itu membutuhkan waktu. Membutuhkan waktu dan membutuhkan pembiasaan serta contoh dari orang tuanya. Ya. Silakan. Terima kasih Ustaz atas jawaban yang diberikan. Selanjutnya kita dengarkan pertanyaan dari pendengar radio Bas FM. Silakan. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung ke pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Silakan. Iya. Assalamualaikum Ustaz, ini ada pertanyaan dari hamba Allah yang menanyakan berkaitan tentang kesenian anak. Ustaz, di sekolah khususnya PAUD atau TK ada kesenian untuk anak-anak di mana kerajinan tangan tersebut membuat benda hewan atau burung dari kertas. Nah, bagaimanakah cara menyikapi kita untuk hal tersebut? Silakan Ustaz. Bisa diarahkan kepada hal-hal yang lainnya, membuat bunga misalnya, ya. Dan alhamdulillah seperti yang saya katakan tadi di awal bahwa yang namanya benda di muka bumi ini banyak sekali gitu loh. Benda di muka bumi ini banyak sekali. Bunga saja itu macam-macamnya itu banyak sekali gitu loh. Bunga matahari, bunga apa lagi? Bunga mawar, bunga lili, ya. Mobil juga banyak sekali, ada mobil sedan, ada mobil apa namanya? Mobil jeep, ada bus, ada kereta, ada pesawat, ya. Moda transportasi itu banyak banget gitu loh. Jadi, itu lebih baik kita arahkan ke sana. Lebih baik kita arahkan ke sana. Ya, silakan. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya Ustadz. Kembali ke pertanyaan berikutnya yang dikirimkan oleh hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Saya mau bertanya berkaitan tentang anak saya yang terkadang itu suka bernyanyi-nyanyi sendiri. Nah, padahal hal tersebut juga sudah saya larang. Bagaimana cara baiknya untuk mendekatkan diri pada anak dan memberitahu bahwa hal tersebut kurang baik? Silakan Ustadz. Kata para ulama kita, lisan kalau tidak digunakan untuk sesuatu yang baik, maka akan disibukkan dengan sesuatu yang tidak baik. Lisan kalau tidak digunakan untuk yang baik, maka akan tersibukkan dengan sesuatu yang tidak baik. Maka caranya adalah disibukkan dengan sesuatu yang baik. Ya, yeah. Dibiasakan. Dan subhanallah, ketika anak sudah terbiasa dengan sesuatu yang baik, maka otomatis itu yang akan keluar. Berapa kali saya menyaksikan anak-anak yang memang dididik oleh orang tuanya dengan baik. Selalu ditemani dengan Al-Quran. Dengan zikir-zikir. Dengan ucapan-ucapan yang baik. Subhanallah. Ketika dia main, mainan, mobil-mobilan yang keluar apa? Al-Quran. Dari mana? Dari mulutnya. Padahal dia sedang mainan apa? Mobil-mobilan. Ya. Padahal dia sedang sepedaan. Yang keluar adalah kalimat-kalimat thayyibah. Yang keluar adalah dia ngapalin kosakata Arab. Yang keluar adalah dia murojaah mengulang hafalan-hafalan ayat-ayat Al-Qur'an yang sudah dia hafal. Maka peran orang tua di sini untuk menciptakan lingkungan, ya, untuk menciptakan lingkungan yang penuh dengan bacaan-bacaan kalimat-kalimat thayyibah itu sangat penting. Kita tidak mungkin menuntut anak kita untuk mengeluarkan dari lisannya hal-hal yang baik, kalau seandainya ternyata di dalam rumah kita itu diisi dengan hal-hal yang tidak baik. Setiap hari anak yang didengarkan adalah hal-hal yang tidak baik. Bagaimana kita menginginkan sesuatu yang baik keluar dari lisan anak kita, sedangkan yang masuk ke telinganya adalah hal-hal yang tidak baik. Maka ini harus kita perhatikan betul sebagai orang tua. Dan sekali lagi, untuk membuat seperti itu membutuhkan proses. Saya akan bacakan pertanyaan yang masuk di sini. Ustadz, bagaimana dengan hadis yang menerangkan bahwa laki-laki sholat itu di masjid, sedangkan wanita di rumah, sedangkan sholat berjamaah di masjid mendapatkan 27 pahala. Bagaimana dengan wanita yang sholatnya di rumah? Apa mendapatkan 27 pahala? Nah, ini sering ditanyakan. Apakah mendapatkan 27 pahala? Mudah-mudahan lebih besar dari itu. Mudah-mudahan mendapatkan pahala lebih besar dari 27. Karena memang Rasulullah SAW yang menganjurkan para wanita untuk sholat di mana? Untuk sholat di rumah. Tapi kalau pengen tetap ngotot, pengen ke masjid, ya enggak apa-apa. Enggak ada yang melarang kok. Ya, tidak ada yang melarang. Tapi harus memperhatikan etika-etikanya. Berangkat ke masjid, etikanya begini, begini, begini. Nah, tapi lebih baik sholat di mana? Sholat di rumah. Ini buat kaum wanita. Ustaz, di musala saya setiap sholat subuh, imamnya selalu membaca surat al-duha di rakaat pertama dan surat al-insyirah di rakaat yang kedua. Setiap ngimami seperti itu, apa ada dalilnya? Wah, saya tidak tahu ini dalilnya. Ya, kalau sholat subuh itu justru anjurannya suratannya panjang-panjang. Kalau al-duha ini gak panjang, apalagi insyirah. Nah, insyirah ini pendek ya. Jadi justru yang saya ketahui suratannya adalah panjang-panjang anjurannya. Tapi kalau ternyata bacanya pendek, ya enggak dosa, ya. Tidak dosa. Ini sifatnya anjuran. Ini sifatnya anjuran. Cuman kalau selalu membaca surat tertentu, maka ini perlu ada landasannya, perlu ada dalilnya. Kenapa kok membaca surat itu? Apa betul ada hadisnya? Kalau saya pribadi belum mengetahui adanya anjuran untuk membaca surat al-duha secara khusus dan surat al-insyirah di salat subuh. Saya belum tahu dalil yang melandasi pemilihan dua surat tadi. Akan tetapi yang saya ketahui adalah di salat subuh itu anjurannya suratnya nopo panjang-panjang, itu pun sifatnya anjuran. Itu pun sifatnya anjuran. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Mari kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.